indahnya untuk asmara, juaraga untuk cinta, harta benda untuk cinta, hati selalu rindu, oh rindu, oh oh oh. Dia cinta wanita, wanita cinta pria, cinta penuh pilihani, cinta, cinta, cinta, cinta kasih penuh pilihani. Namun ada cinta tertinggi, bukan cinta kasih birahi. Namun ada cinta tertinggi, bukan cinta kasih birahi. Cinta pada ilahi dan cinta pada nabi. Cinta murni tertinggi, tertinggi, tertinggi. Oh, oh, oh. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi. Ya Muhammad ya Habibi, ilahi, ilahi, ilahi anta maksudi wa maksudi. Harta dan benda ku relakan demi mendapatkan.